yang telah berdua ternyata masih inginkanku, walau ku tahu ini salah. Apa dayaku telah cinta kamu, datang padaku bertanya, maukah ku jadi yang kedua, menjadi pacar rahasia. Lalu aku pun terima, meski harus terbagi. Percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti, akulah yang terbaik. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi yang pertama. Bersamaku pastikan lebih bahagia. Tapi jangan sampai dia curiga. Gantilah namaku di handphonemu, buat seolah ku tak ada di antara kau dan dia. Percayalah aku tak peduli, kelak kau pun mengerti, akulah yang terbaik.